Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan dars pada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kita telah sampai pada penyebutan ayat kursi, yang mana di dalam ayat kursi terdapat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada penetapan dari nama-nama dan sifat Allah, dan juga ada sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sejalan dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu al-jam'u bainan nafyi wal itsbat. Mereka menggabungkan terkait dengan nama-nama dan sifat Allah antara nafi dan al-itsbat. Kalau nafi saja, maka ini adalah akidah al-Jahmiyah, akidah yang sangat-sangat sesat dan menyesatkan. Dan sebaliknya, kalau hanya menetapkan saja, ini juga merupakan sebuah kebatilan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, Ahlus Sunnati wal Jamaah wasatun, mereka berada di tengah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang paling tengahnya. Dan Ahlus Sunnah umat Islam, dalam hal ini mereka berada di tengah. Mereka menggabungkan antara nafi dan al-itsbat. Berikutnya adalah lanjutan dari ayat kursi, masih di dalam ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dan tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya illa bi'idznih, kecuali dengan izin darinya. Ayat ini berbicara tentang asy-syafa'ah. Sebagaimana yang disebutkan di sini halaman 41, asy-syafa'atu mushtaqqatun minasy-syafa'i wa huwa diddul witri. Syafa'ah, kata syafa'ah itu diambil dari kata asy-syafa', pecahan dari kata asy-syafa', lawan dari al-witr. Asy-syafa' itu genap, lawan dari al-witr. Faka'anna syafi'a dhamma su'alahu ila su'ali ghairihi fasayyarahu syaf'an ba'da an kana witran. Seolah-olah pemberi syafaat ini menggabungkan permohonan untuk dirinya dengan permohonan untuk selainnya, sehingga dia menjadikannya dua yang sebelumnya satu. Nah, menjadikan peruntukannya menjadi dua yang sebelumnya peruntukannya untuk satu orang. Barakallahu fikum. Lalu apa makna asy-syafa'ah? Su'alul khairi lil ghairi. Permohonan, memohon kebaikan untuk orang lain. Memohon kebaikan untuk orang lain. Maknanya adalah an yas'alal mu'minu rabbahu an yaghfira dzunuba wa jaraima ba'dil mu'minin. Yaitu seorang mukmin memohon kepada Rabb-nya agar Allah mengampuni dosa dan kejahatan sebagian dari orang-orang yang beriman. seorang mukmin meminta kepada Rabbnya untuk mengampuni dosa dan kejahatan sebagian dari orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Ini makna asy-syafa'ah. Seseorang meminta kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada fulan. Nah, ini syafa'ah. Ketika seseorang meminta syafa'at kepada selain Allah, meminta syafa'at kepada Nabi Muhammad misalnya, kepada wali atau yang lainnya, dia meminta kepada wali tersebut agar wali tersebut memohon kepada Allah untuk mengampuni orang yang meminta syafa'at tersebut. Nah, paham makna asy-syafa'ah. Nah, mengapa fulan meminta syafa'ah kepada Allan? Karena dia berharap agar Allan ini memohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan untuk si fulan. Nah, barakallahu fikum. Maka orang-orang yang memohon syafaat kepada selain Allah, mendatangi kuburan-kuburan dari wali-wali atau orang-orang soleh atau bahkan para nabi, nah, ketika itu dia memohon kepada wali tersebut agar wali tersebut memohon, agar wali tersebut meminta kepada Allah untuk memberikan ampunan terhadap orang yang menziarahi atau meminta syafaat tersebut. Nah, lakinnaha milkun lillahi subhanahu wa ta'ala fala takunu illa bi'idzni. Akan tetapi syafaat ini adalah milik Allah dan tidak akan terjadi syafaat tersebut kecuali dengan izinnya. Syafaat tersebut tidak akan tersampaikan kecuali dengan izin atau perintah dari Allah. Kenapa? Wa dzalika likibriyaihi wa 'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu dikarenakan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. La yastati'u ahadun an yataqaddama ilaihi bisyafa'ati indahu li ahadin illa ba'da an ya'zan. Dan tidak akan ada seorang pun yang sanggup untuk datang kepadanya dengan membawa syafaat di sisi Allah untuk orang lain kecuali dengan izin dari Allah. Seseorang pun tidak akan bisa memberikan syafaat naam di sisi Allah untuk orang lain kecuali dengan izin dari Allah. Maka oleh karena itu para ulama membagi syafaat itu menjadi dua. Syafa'atun manfiyah dan syafa'atun musbatah. Yang pertama syafa'atun manfiyah, syafa'at yang ditiadakan, yaitu syafa'at yang diminta kepada selain Allah. Nah, syafa'at yang diminta kepada selain Allah, dia meminta kepada Nabi Muhammad atau dia meminta kepada wali fulan, kepada orang saleh. Nah, lalu apa hukum dari syafaat manfiyah atau syafaat yang ditiadakan ini? Hukumnya adalah batilah. Hukumnya batil. Dan bahkan perbuatan ini masuk dalam kategori perbuatan syirik. Nah, masuk dalam kategori perbuatan syirik. Dan ini salah satu jenis dan bentuk perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum musyrikin pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wa la khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudh dhalimun. Naam, Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya, sebelum datang hari yang mana pada hari tersebut la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, tidak ada jual beli, tidak ada kasih sayang persaudaraan, dan juga tidak ada syafaat. Nah, wal kafiruna humud dhalimun. Yakni pada ayat ini dijelaskan bahwa syafaat semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada syafaat yang diminta dari selain Allah. Tidak ada syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua adalah syafa'atun mutsbatah. Syafa'atun mutsbatah. Syafa'at yang ditetapkan adalah syafa'at yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin darinya. Dan syafaat mutsbatah ini memiliki dua syarat untuk terrealisasi. Nah, syafaat yang diminta kepada Allah. Nah, syafaat mutsbatah ini ada syaratnya. Yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang beriman, kepada syuhada, dan bahkan kepada para malaikat untuk memberikan syafaat. Dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah. Kemudian yang kedua, nam ridallahu anisyafi' wal masyfu'. Allah meridhoi yang memberikan syafaat dan juga orang yang mendapatkan syafaat. Nah, Allah meridhoi kedua belah pihak tersebut. Barakallahu fikum. Wala yashfa'una illa limanir tadha. Dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali untuk orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang hamba mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, syafaatul uzma, syafaat yang paling besar pada hari kiamat atau setelah terjadinya hari kiamat, na'am, adalah syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ahlul mauqif merasakan enam suasana yang sangat berat, mereka tersiksa dengan keadaan tersebut, mereka datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, enam, dan terakhir para nabi tersebut, mereka tidak sanggup dengan alasannya masing-masing. Sampai mereka mendatangi Nabi Muhammad, na'am. Kemudian dia mendatangi Allah Subhanahu wa taala sujud dengan menyebutkan pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang paling sempurna. Na'am. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta, mintalah, maka akan dikabulkan permohonanmu." Ketika itu Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada enam umat manusia. Itu adalah syafaatul uzma. Nabi Muhammad memberikan syafaat. Lalu bagaimana cara kita untuk meminta mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad? Mintanya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Nah, kenapa? Walillahi syafa'atu jami'a. semua syafaat semuanya adalah milik Allah. Minta kepada Allah. Nah, Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, perkenankan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepadaku. Izinkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepadaku. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa? Kalau memang seharusnya syafaat itu nam harus datang dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, kenapa harus melalui Nabi Muhammad? Kepada harus melalui para malaikat, para nabi, orang-orang soleh dan para wali. Yang mana pada dasarnya semua itu harus dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa faedahnya? Naam, Nabi Muhammad memberikan syafaat, para malaikat, orang-orang soleh memberikan syafaat. Maka jawabannya adalah min ajli an yukrimahu wa yanalu al-maqam al-mahmud. Tujuannya adalah naam dalam rangka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang mendapatkan mandat untuk memberikan syafaat ini. Allah memuliakannya. Allah mengangkat derajatnya. Nah, mengangkat derajatnya di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan al-maqam al-mahmud. Nah, al-maqam al-mahmud sebagaimana doa yang kita baca setelah azan. Barakallahu fikum. Paham ya tentang makna asy-syafa'ah. Kita lanjutkan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan dia mengetahui apa yang di depan mereka dan di belakang mereka. Ai ilmuhu wa tila'uhu muhitun bil umuril madiyah wal mustaqbalah. Fala yakhfa 'alayha 'alayhi minha syai'un. Maksudnya ilmunya, pengetahuannya melingkupi perkara-perkara yang telah lalu ataupun yang akan datang. Hal-hal yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Sehingga satu pun tidak ada yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka, hamba-hamba Allah, tidak bisa menguasai sesuatu pun dari ilmunya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ai al-ibad la ya'lamuna syai'an min ilmillah illa ma 'allamahu Allahu iyyahu 'ala al-sinati rusulihi bi turukin wa asbabin mutanawwi'ah. Nah, yakni hamba-hamba Allah, mereka sama sekali tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali apa saja yang telah Allah ajarkan kepadanya melalui lisan Rasul-Nya dengan nam tariqah, jalan, cara dan sebab yang beragam. Nah, ada yang menguasai ilmu dengan membaca, ada yang menguasai ilmu dengan mendengarkan. Barakallahu fikum. Naam. Tidak ada ilmu yang mereka kuasai tentang Allah, tentang syariat Allah, kecuali apa yang telah Allah ajarkan. Sehingga pada dasarnya umat manusia, hamba Allah itu tidak memiliki ilmu. Mereka itu kosong, tidak memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang mereka miliki, yang ada pada diri mereka, semuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga oleh karena itu kita tidak boleh ujub dengan pengetahuan yang kita miliki. Nah, saya menguasai ilmu fikih, saya menguasai ilmu faraid, si fulan tidak. Jangan merasa ujub. Nam, semua itu nam adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kapan saja kalau Allah menginginkan bisa Allah mencabutnya. Nam. Barakallahu fikum. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Dan kursinya meliputi langit dan bumi. Nah, kursinya, luasnya meliputi langit dan bumi. Nah, kursi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini disebut dengan ayat kursi, dikarenakan dalam ayat ini ada penyebutan kursi Allah. Kursi salah satu dari makhluk Allah, sama dengan arasy-Nya. Kursiyu subhanahu kila innahu al-arshu wa kila innahu ghairuhu. Disebutkan yang dimaksud dengan kursi ini adalah al-arsh, sama dengan al-arsh. Nah, barakallahu fikum. Satu benda tapi memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Nah, ada yang mengatakan demikian. Wakila innahu ghairuhu. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwasanya kursi berbeda, al-arsy lain lagi, berbeda dengan kursi. Nah, faqad warada annahu maudhi'ul qadamain. Dan disebutkan atau diriwayatkan bahwasanya kursi tersebut adalah tempat berpijaknya dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Kursi adalah tempat dua kaki Allah Azza wa Jal. Nah. Al-Mu'attilah. Nah. Mereka paling anti dengan azhar-azhar seperti ini. Nah. Loh. Kok ada dua kaki untuk Allah? Ini kalau ditetapkan akan nah, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Alternatifnya bagaimana? Naam, imma ditolak, naam ditaktil. Enggak, ini enggak benar, ditolak. Naam. Hadis dan maknanya semuanya dan konsekuensi naam pengetahuan dari hadis tersebut. Atau mereka mentakwilnya. Ini maknanya bukan al-qadamain dengan makna kaki dalam bahasa kita, enggak. Ini maksudnya begini dan begitu. Naam. Barakallahu fikum. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ammiruha kama ja'a. Nah, berlakukan nas-nas tersebut sebagaimana datangnya. Berlakukan sebagaimana datangnya. Al-qadamain. Nah, maknanya maklum. Maknanya diketahui. Dalam bahasa kita itu kaki. Nah, dua kaki yang jadi di luar pengetahuan kita adalah kaifiahnya, bentuknya, bagaimananya. Nah, kaifiahnya itu majhul, kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwasanya innahu maudhi'u qadamayillahi azza wa jal. Bahwasanya kursi tersebut nam tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nam. Barakallahu fikum. Wa huwa kursiyyuhu balagha min 'azamatihi wa si'atuhu. Annahu wasi'a balagha min 'azamatihi wa wis'atihi annahu wasi'a as-samawati wal arda. Kursi yang mana kebesaran dan luasnya naam meliputi langit dan bumi, as-samawat, langit yang tujuh disebutkan dalam bentuk jamak, wal ard, Barakallahu fikum. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis dari hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan annas samawati sab'a wal aradina sab'a bin nisbati lil kursiyat fi falatin minal ardi wa anna fadlal arshi ala al kursi ka fadlil falati ala hadhil halaqah. Bahwasanya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh kalau dibandingkan dengan kursi itu seperti gelang kan di tanah lapang dari muka bumi. Nah, gelang yang dilemparkan di tanah lapang. Nah, itu perbandingannya. Sawati as-sab' dan al-aradina as-sab' bumi yang tujuh, langit yang tujuh. Nah, ibarat gelang. Nah, kalau dibandingkan dengan kursi. Yang mana kursi itu barakallahu fikum diibaratkan dengan tanah lapang. Itu perbandingannya. Berarti, nah, kursi ini lebih besar daripada langit dan bumi. Nah, wa anna fadlal arshi alal kursi, dan bahwasanya perbandingan arsh atas kursi ka fadlil falati ala hadhil halqa, seperti tanah lapang tersebut dibandingkan dengan gelang. Al arsh lebih besar, nah, daripada kursi. Barakallahu fikum. Ini naam makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat besar. Arsh, bumi yang tujuh, langit yang tujuh. Naam. Ternyata kursi lebih besar dari itu semua. Dan bahkan arsh lebih besar dari kursi tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya lebih besar dari semua makhluk tersebut. Naam. Wa ma qadarullaha qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih. Tidaklah mereka menghargai Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, padahal wal ardu jami'an qabdatuhu, bumi semuanya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit semuanya terlipat di dalam tangan Allah, di dalam tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, barakallahu fikum. Ini besarnya kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wala ya'udu hifdhuhuma ay la yukrithuhu wa la yashuqqu alayhi wa la yuthqiluhu hifdzul 'alamil 'alawi wasufali li kamali qudratihi wa quwwatihi, dan tidak memberatkannya untuk menjaga seluruh alam baik yang atas ataupun yang bawah itu semua dikarenakan sempurnanya kekuasaan dan kekuatannya. Nah, tadi kita sampaikan hadis yang menjelaskan betapa besarnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan walaupun makhluk-makhluk tersebut adalah makhluk-makhluk yang sangat besar, akan tetapi tidak memberatkan bagi Allah untuk menjaga semuanya. La ya'uduhu hifdhuhuma. Naam. Tidak memberatkan sama sekali bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga keduanya. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahud. Naam, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian istirahat pada hari Sabtu. Naam. Barakallahu fikum. La. Naam. La ta'khudhu sinatu wa la nau. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat. Naam. Dan sedikit pun tidak ada kekurangan pada sifat-sifatnya. Begitu pula di dalam menjaga makhluk-makhluk yang besar tersebut, la yuthqiluhu, tidak memberatkannya. Kenapa? Dikarenakan kekuasaannya yang maha luas dan kekuatannya yang maha dahsyat. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah al-ali, maha tinggi, al-azim, maha agung. Ay lahul uluwul mutlak, uluwul dhat, biqaunihi fawqa jami'il makhluqati, alal arshistawa. Maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tinggi yang mutlak. Zatnya maha tinggi. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Ar-Rahmanu alal arshis tawa. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa. Ala wartafa'a, tinggi. Di atas arsh. Nah. Zatnya maha tinggi. Nah. Al-Ali. Barakallahu fikum, maha tinggi. Maksudnya apa? Zatnya maha tinggi. Kenapa? Dikarenakan dia berada di atas seluruh makhluknya. Nah. Dan juga di samping itu, wa'uluwul qadr, dan tinggi sifatnya. Falahu kullu sifatil kamal wa nu'util jalal. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia. Wa'uluwul qahr, dan tinggi kekuasaan dan keagungannya. Fahuwal qadiru ala kulli syai', Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Al-mutasarrif fi kulli syai'in la yamtani' alaihi syai'un. Mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang terhalang sedikit pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-azim alladhi lahu jami'u sifatil azamah. Sementara sifat atau nama al-azim maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki seluruh sifat-sifat yang agung. Walahu ta'zimul kamil fi kulubi anbiya'ihi wa malaikatihi wa ibadihi al-mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan pengagungan yang sempurna pada hati-hati para nabinya, malaikatnya, dan hamba-hambanya yang beriman. Nah, at-ta'zim diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungan pada hati hamba-hambanya dari kalangan nabinya, malaikatnya, orang-orang yang beriman. Fahakikun bi ayatin tahtawi ala hadihil ma'ani an takuna a'zama ayatin fil Qur'an wa an tuhfadha qari'aha minasyururi wasyayatin. Maka pantas naam ayat yang mencakup makna-makna yang besar ini, naam, untuk menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Naam, kita telah menyebutkan pada kajian sebelumnya bahwasanya ayat kursi merupakan ayat yang paling a'zamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kenapa? Di dalamnya mengandung makna-makna yang agung ini. Naam. Sifat-sifat yang sempurna disifatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat ini juga ditetapkan nama-namanya yang indah, yang mulia, yang mana di dalam nama-nama tersebut mengandung sifat-sifat yang agung pula. Wa antuhfadha, wa antahfadha, wa antuhfadha qari'uha, wa antahfadha qari'aha minasyururi wasyayatin. Dan ayat ini pula mampu untuk menjaga yang membacanya dari kejelekan dan para syaitan. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan kita sebutkan hadith yang menjelaskan tentang keutamaan ayat kursi ini, yang mana ayat kursi ini apabila dibaca dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyahid minha, sisi pembahasan dari ayat kursi ini apa? Nah, kenapa disebutkan ayat kursi ini? Dan pada pembahasan an-nafi wal itsbat, penggabungan antara nafi dan itsbat. Kenapa? Nah, ini yang harus kita ketahui. Ketika kita belajar kutub, kitab-kitab para ulama, nah, salah satunya kitab Salasatul Usul yang menjelaskan tentang ibadah, jenis-jenis ibadah. Dalil khauf, fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Dalil tawakkal, wa 'alallahi fatawakkalu. Nah, sisi pendalilannya apa? Nah, kenapa dibawakan dalil ini? Nah, sisi pendalilannya adalah naam, tawakal atau khauf itu adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya di dalam ayat. Dan tidak ada satu perintah pun yang Allah perintahkan kepada hambanya melainkan Allah mencintai dan meridhoi amalan tersebut. Dan tidaklah Allah meridhoi dan mencintai amalan tersebut melainkan amalan tersebut adalah ibadah. Nah, lalu apa asyahid dari ayat kursi pada pembahasan kita sekarang? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Annallaha jama'a fi ma fiha fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu baina an-nafyi wal itsbat. Faqad tadammanat itsbata sifatil kamal wa naf wa nafyan naqsi 'anillah." Dan Allah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan sifat-sifat yang disifati pada dirinya, begitu pula nama-nama yang disebutkan untuk dirinya antara nafi dan isbat. Penyebutan nama-nama dan sifat-sifat di dalam ayat ini Allah sebutkan dengan menggabungkan antara nafi dan isbat. Ada yang dinafikan dan ada yang ditetapkan. Faqad tadammanat isbata sifatil kamal wa nafyan naqsi 'anillah. Maka sungguh di dalam ayat ini mengandung penetapan dari sifat-sifat yang sempurna untuk Allah dan menafikan sifat-sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya fa fi qawlihi Allahu la ilaha illahu, Allah yang tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. 6. Nafyul ilahiyah amma siwahu wa itsbatuha lahu. Maksudnya adalah di sini Allah menafikan persembahan untuk selainnya dan menetapkan persembahan tersebut untuk dirinya. Allah menafikan ibadah untuk selainnya dan menetapkan ibadah tersebut untuk dirinya. Wa fi qawli al-hayyu wal-qayyum, al-hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha tegak. Itsbatul hayat wal qayyumiyyati lahu. Di dalam ini, di dalam lafaz ini ditetapkan al hayah wal qayyumiyyah, sifat al hayah wal qayyumiyyah untuk dirinya. Dan pada lafaz la ta'khudhu sinatu wala naum, naam, dia tidak meras dan dia tidak dihinggapi oleh rasa kantuk dan tidur. Dinafikan darinya pada ayat ini nafyus sinah wan naum, sifat mengantuk dan tidur. Dan ini adalah kesempurnaan untuk Allah. Wa fi qawlihi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, miliknya lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Itsbatu mulkiyatihi al-kamilah lil alamaini al-ulawi was-sufali, penetapkan akan kekuasaan Allah yang sempurna terhadap dua alam semesta, baik yang atas ataupun yang bawah. Nah, barakallahu fikum. Wa fi qawlihi man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Nafyu syafa'ati 'indahu bighairi idznihi, dinafikan syafaat di sisinya, naam, kecuali dengan izinnya. Kenapa? Likamali azamati wa ginahu an khalqi, dikarenakan sempurnanya keagungannya dan rasa tidak butuhnya dari makhluknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari makhluknya. Nah, sehingga makhluk-makhluk tersebut kalau ingin memberikan manfaat, memberikan syafaat untuk orang lain, harus dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat sangat mutlak. Naam, atas seluruh umat manusia, atas seluruh hamba-hambanya. Wa fi qawlihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Itsbatu kamali ilmi, ditetapkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'a, dan mereka tidak menguasai sedikit pun dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Bayanu hajatil khalqi ilaihi wa itsbatu ghinahu anhu, menjelaskan betapa butuhnya makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam ayat ini ditetapkan bahwasanya Allah tidak butuh dari makhluk-makhluknya. Wa fi qawlihi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, kursinya meliputi langit-langit dan bumi. Itsbatu kursihi wa itsbatu kamali 'azamatihi wa jalalatihi wa sighrul makhluqati bin nisbati ilaihi, penetapan terhadap kursi Allah azza wa jal. Wa itsbatu kamali 'azamatihi, dan menetapkan kesempurnaan, keagungan dan kemuliaannya, dan menjelaskan betapa kecilnya makhluk-makhluk kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma nafyul 'ajaz wa ta'ab anhu, dinafikan sifat al-'ajaz, lemah dan capek dari Allah. Wa huwal 'aliyyul 'adzim, penetapan al-'ulu dan keagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.